Kue ngendalil besilong atentu. Denia maju sore nyarenya. Gerem mustahil ari sing lalu berganti waktu mutu keredingan. Katasmi maju kita berlangkah. Kiri kin kejang si payah kati sawah segala si pinte kati sawah segala si pinte. Sarupan dunia ton persingahan temas temas kuatan siaran. Tampil sobo iengon ko pajar jingar mi jingar ngeterang karena sehat tubuh air berketiar munahan sabar berkaki. Soengon ku bintang bumi si luas sodalei len belang enti mulingang biar gae gegebe enti mulingang gae gegebe sinting asal rupen denia ton persingahan temas temas kuatan siaran. Sarupan dunia ton persingahan temas temas.